alaihi salatu wassalam kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Baik. Alhamdulillah disebutkan dalam riwayat ini sahabat Abu Bakar minta diajari doa yang dipanjatkan dalam salat. Gitu ya, ad'u bihi fi salati, dalam salat. Dalam riwayat ini tidak disebutkan dengan pasti kapan dipanjatkan doa ini. Nah gitu ya. Hanya disebutkan dengan lafaz umum, doa dalam salat. Kapan? Tidak diterangkan dalam riwayat ini. Maka oleh sebagian ulama kita dipahami seperti yang dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari Wal-Nasai Wal-Baihaqi rahimahumullah, mereka menyatakan doa ini contoh doa yang dipanjatkan setelah bertawud dari empat perkara sebelum salam. Sebelum salam. Dan itu nampak dari tartib mualif. Pertama membawakan tasyahud, yang kedua wasalah salawat, yang ketiga ta'awud dari empat perkara, baru kemudian doa ini. Ini pendapat sebagian ulama. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya doa ini umum, tidak ada pengkhususan untuk tasyahud akhir, sehingga dipanjatkan pada tempat-tempat yang di situ makbul doa. Seperti dalam sujud. Tamam? Ketika sujud, kita diperbolehkan untuk berdoa dengan doa ini. Ketika sujud itu dalam sholat. Tempat yang kedua, sebelum salam. Selesai tasyahud, salawat, bertawud dari empat perkara, sebelum salam kita berdoa. Di antara doanya, doa ini. Ini dua tempat yang disebutkan oleh para ulama dalam salat yang mungkin bagi kita untuk memanjatkan doa-doa selain zikir-zikir salat. Dan ini pendapat yang lebih mendekati. Mendekati. Doa ini tidak khusus untuk sebelum salam, tetapi juga bisa dipanjatkan ketika sujud, yang memang ketika itu dianjurkan sangat untuk berdoa selain zikir sujud. Barakallah. Balik saya. Kemudian ini bukan pembatasan, tetapi contoh. Jadi salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW doa ini. Maka itulah yang insya Allah lebih afdal, lebih utama untuk kita panjatkan. Apalagi isinya itu ialah pengakuan, pengakuan dosa. Mengaku banyak dosa kepada Allah, lalu minta maghfirah, minta ampun, minta rahmat. Sangat dibutuhkan dari kita semuanya. Tadi ada contoh doa dengan pembatasan. Artinya setelah itu silakan doa dengan doa-doa yang lain, diperbanyak, tidak ada masalah. Sebagaimana hadis yang telah sebelumnya, falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa, silakan dia pilih permohonan doa yang dia kehendaki. Cuma yang ini jangan dilewatkan. Ini contohnya Rasulullah SAW. Kalau bicara keafdalan tasyahud, salawat, ta'awud dari empat perkara, baca doa ini. Nah, kalau memungkinkan masih panjang, teruskan dengan doa-doa lain yang kita inginkan. Nah, ini cukup jelas. Hadis yang berikutnya, yang terakhir dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salatan, tidaklah Rasulullah alaihi wasallam mengerjakan satu salat pun, ba'da an nazalat alaihi, setelah turun ayat kepada beliau, idza jaa nasrullahi wal fath, di an-nasr, illa yaqulu fiha melainkan Rasul berdoa pada sholatnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Katanya Aisyah, setelah turun ayat tadi, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kepada datang pertolongan Allah dan kemenangan, di an-nasr sudah selesai. Ketika turun ayat ini, setiap kali Rasulullah itu pasti berdoa dalam sholatnya dengan doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, dalam sholatnya. Untuk doa yang ini, apakah khusus untuk tasyahud akhir, ataukah khusus untuk doa sujud, ataukah boleh dua-duanya? Jawabannya? Dapat diam. Jawabannya? Dua-duanya. Kenapa? Lafadznya umum. Kalau menggunakan lafadz ini sudah umum, karena lafadznya yaqulu fiha, berdoa pada sholatnya umum. Namun oleh mu'alif sekarang dibawakan lafadz yang lain, wa fi lafdhin, disebutkan dalam lafadz yang lain dalam Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakthuru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam sering berdoa ketika rukuk dan ketika sujud, doa tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, mahsyum kau ya Allah Rabb kami dengan memuji engkau ya Allah ampunilah, bertasbih, bertahmid, kemudian meminta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz yang kedua ini menerangkan kepada kita doa tadi lebih banyak dipanjatkan ketika sujud dan rukuk. Sehingga oleh sebagian ulama kita, lafaz tadi dimasukkan dalam kategori zikir rukuk, zikir sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Sehingga banyak pilihan. Ketika rukuk bisa, ketika rukuk bisa. Nah, yang umum, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bisa pula ini. Ketika sujud biasanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bisa pula yang ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Barakallahu. Pertanyaannya, apakah doa ini boleh dipanjatkan sebelum salam? Setelah tasyahud, sholawat, ta'awud dari empat perkara, kemudian doa tadi, Allahumma inni dzalamtu nafsi, selesai. Apakah boleh diteruskan dengan doa ini? Boleh. Kenapa, Pak? Karena yang menjelaskan itu minta masukkan. Terserah. Silakan minta yang kita inginkan. Masya Allah. Kalau kita minta yang satu ini, juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pelarangan dalam riwayat ini. Hadir ini hanya menjelaskan yakthuru ayyakun, Rasul sering berdoa demikian ketika rukuk dan sujud. Bukan berarti tidak boleh sebelum salam. Artinya secara penerapan prakteknya lebih banyak dibaca untuk rukuk dan sujud. Tapi terkadang bisa pula kita panjatkan sebelum salam. Dan itu nampak dari perbuatannya mu'alif ketika menyebutkan doa ini setelah doa yang tadi kita bahas. Sehingga urut tartib. Naam. Faedah lain yang bisa kita ambil dari sini adalah ketika rukuk itu juga ternyata diperbolehkan untuk memanjatkan doa. Paham yang saya maksud? Selama ini kan yang kita ketahui, yang kita pahami, berdoa itu ketika sujud. Nah gitu ya. sujud diperbanyak doa. Juga yang kita pahami selama ini, sebelum salam. Nah gitu ya. Dalam riwayat ini disebutkan rukuk juga. Yaktur ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi, rukuk dan sujudnya. Ini tasbih, tahmid disertai dengan doa Allahumma qbilni. Menunjukkan para ulama ketika rukuk pun boleh berdoa. Namun disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari, beliau mengatakan namun untuk rukuk yang lebih sering dibaca Rasul ialah tasbih Subhana Rabbiyal Azim dan semisalnya. Terkadang doa seperti ini, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli, atau doa apapun yang kita inginkan. Seringnya tasbih, seringnya tahmid, kadang doa. Kalau sujud terkadang tasbih, seringkalinya doa. Paham ya? Kalau sujud diperbanyak doanya, terkadang tasbih. Rukuk diperbanyak tasbihnya, tahmidnya, terkadang doa. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam rangka mengumpulkan semua riwayat yang ada. Dari sini barakallahu fikum, ada tiga tempat di mana kita bisa berdoa dalam sholat. Yang pertama ketika rukuk, tapi yang ini kadang. Yang kedua ketika sujud, yang ini silakan diperbanyak. Yang ketiga sebelum salam, yang ini juga silakan diperbanyak. Barakallahu fikum. Maka ketika sholat berjamaah, tidak memungkinkan bagi kita untuk berdoa sebelum salam, dikarenakan mungkin imamnya cepat. Maka dipergunakan kesempatan ketika sujud banyak doa. Juga dipergunakan kesempatan ketika rukuk. Yang pertama. Atau malah sebaliknya, kita mendapati imam yang panjang rukuknya, panjang sujudnya, panjang tasyahud akhirnya. Maka dimanfaatkan di samping kita membaca zikir-zikir rukuk juga untuk doa. Jadi jangan bengong, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Oka ini dalil imam ini rukuk ae. Jangan diam, jangan bengong, enggak boleh bengong dalam salat. Inna fis salati la syughla, kata Rasulullah. Sibuk yang namanya Rasulullah, tidak boleh diri. Terus baca apa lagi? Baca apa lagi? Baca doa ini, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Kok belum itu dan juga rukuk air? Maka silakan bagi anda untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semau anda. Barulah dikarenakan memang diperbolehkan untuk berdoa walaupun ketika sedang rukuk. Barulah sujudlah, karena biasa demikian. Ketika tasbih, zikir sujud, kok masih lama sujudnya, teruskan dengan doa. So banyak. Barulah. Indah. Selesai. Alhamdulillah. Tabarakallahu ta'ala. Babut tasyahud. Naam. Difahami insyaAllah. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang baru, bab witir, atau juga disebut dengan bab sholat malam, qiyamul lail. Qala al-muallif rahimahullah, babul witri, bab witir. Witir itu maknanya adalah ganjil, al-fard, lawan dari asy-syahru, genap. Itu dia. Nah, kenapa kok dikatakan dengan witir? Jawabannya dikarenakan salatul lail, salat malam itu rakaatnya jumlahnya ganjil. Satu atau tiga atau 5 atau 7 atau 9 atau 11 atau 13. Wes, apa ada atau berikutnya? 13. Witir. Barakallah. Witir sama dengan kalimat salatul lail. Kenapa kalau dikatakan dengan salatul lail? Dikarenakan pelaksanaannya di waktu malam. Dikatakan salatul lail, salat lail. Juga disebut dengan qiyamul lail. Kenapa kok dinamakan qiyamul lail? Kok ada kata-kata qiyam? Qiyam kan berdiri. Dikarenakan di antara ciri khas qiyamul lail itu ialah tul qiyam. Berdirinya panjang. Dan di antara contohnya Rasulullah SAW berdirinya itu panjang. Bacaannya itu panjang. Pernah Rasulullah SAW dalam qiyamul lail membaca dalam satu rakaat Al-Baqarah, selesai Ali Imran, selesai An-Nisa, selesai Al-Ma'idah, selesai. Yang dihitung secara kebiasaan membaca Al-Quran oleh Ibnu Hajar rahimahullah itu menghabiskan waktu 2 jam. Itu satu rakaat sekali berdiri perkadangan. Itu yang dipahami oleh ulama kita, syariatnya ialah tulul qiyam, panjang berdirinya, sehingga dikenal dengan sebutan qiyamul lail, berdiri panjang dalam di malam hari untuk sholat. Jadi yang menjadi ikonnya itu qiyam gitu ya. Para ulama juga dikenal dengan sebutan tahajud. Tahajud diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka hendaklah kau bertahajud kepada Allah. Fatahajjad bihi. At-tahajjud itu sendiri maknanya ialah bangun malam untuk sholat setelah tidur. Tahajud mana? Jadi tidur, bangun tidur di akhir malam, kemudian dia qiyamul lail, tahajud. Dinamakan tahajud dikarenakan ayat tadi. Dikarenakan ayat tadi. Terkadang juga disebut dengan tarawih. Tarawih disebut dengan tarawih dikarenakan pada waktu itu, waktu pelaksanaan qiyamul lail itu, umumnya orang-orang pedalaman, orang-orang Arab itu mengistirahatkan atau namanya mengurusi ternak-ternaknya. Yirawih, yirawih al-bahain. Dan itu khusus biasanya ketika Ramadan. Juga dikatakan dengan qiyamul Ramadan dan semisal. Intinya alhamdulillah, satu pembahasan. Tamam? Satu hakikat, satu sholat dengan sekian banyak nama. Barakah. Disebut dengan sholat. Sekarang kita baca riwayatnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar. Ada seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam keadaan Rasul di atas mimbar. Dia tanya, "Ma tara fi salatil lail?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang salat malam? Qala, Rasul mengatakan, "Matna matna." 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khashiya hadukum subha. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir subuh, shalla wahidatan. Salat 1 rakaat. Fa'autarat lahu ma shalla, maka menjadi witir bagi dia atas apa yang sudah dia kerjakan. dari sholat. Wa annahu kana yaqul, dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu witir. Witir yang paling terakhir. Titik. Masyaallah. Hayyib. Di sini beliau membahas tentang masalah, langsung membahas tentang masalah rakaat dan kaifiyah yang mulai. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya kaifiyah, tata cara sholat malam itu makna-makna. Kaifiyahnya makna-makna, dua rakaat. Diistilahkan oleh para fuqaha dengan sebutan tariqatul fasl, cara fasl. Yang namanya fasl itu memisah, yakni dua rakaat salam. Itu fasl. Paham ya? Itu mana? Makna-makna, dua rakaat salam lagi. Begitu. Makna-makna. Pertanyaannya adalah, apakah qiyamul lail itu hanya dengan satu kaifiyah ini, harus dua, ataukah diperbolehkan empat rakaat langsung sekali salam? Kalau empat rakaat langsung sekali salam disebut dengan tariqatul wasl, wasl nyambung, tariqah cara nyambung terus sekali salam, empat rakaat sekaligus. Jawabannya barakallahu'alaikum, dua-duanya boleh. Alasannya dikarenakan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan qiyamul lail langsung empat rakaat salam. Dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul empat rakaat salam, tiga rakaat salam, empat tiga. Terdengar ya? Empat tiga. Boleh. Mana yang lebih afdal? Dua-dua atau keempat-empat? Dua-dua atau keempat-empat? Alasannya kalau lebih afdal? Ya, kenapa kok dikatakan lebih afdal? Alasan mengatakan dua-dua lebih afdal dari mana? Mana udah? Hah? Dua-duanya boleh. Dua-dua silakan. Empat-empat silakan. Itu kan kebolehan. Mana lebih afdal? Dikatakan tadi dua rakaat salam, dua salam. Argumentasinya apa kira-kira? Kok lebih afdal yang ini? Gimana Pak? Sunnah itu dua-dua gitu. Masya Allah. Itu alasannya. Nah, masalahnya Rasul juga pernah mengerjakan empat-empat gitu. Hah? Kalau Rasul, artinya beliau yang ketika mengatakan dua-dua itu qaul, sabda. Yang empat-empat perbuatan, fi'il. Masya Allah, labas. Itu satu. Itu terkait dengan kaidah usul al-qaul muqaddam ala al-fi'il. Boleh. Ada satu hal penting yang disebutkan oleh para ulama, argumentasi yang menunjukkan dua-dua lebih afdal, yaitu riwayat yang menyebutkan dua rakaat salam itu sabda Rasul dalam bentuk menjawab pertanyaan umat. Ini berarti sa'ala rajulun an-nabi, ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi, beliau di atas mimbar. Artinya apa? Di hadapan banyak orang. Bagaimana pendapatku tentang qiyamul lail ya Rasulullah? Itu pertanyaan umat menanyakan tentang kaifiyah salat malam. Maka ketika Rasul menjawab matna matna, itu menunjukkan itulah yang paling afdal untuk umatnya. Paham ya? Itu yang paling afdal untuk umatnya. Adapun riwayat yang menjelaskan beliau mengerjakan 4-4, itu menunjukkan boleh. Ada pilihan kedua, boleh. Ya Rabbat, dorak asalam, dorak asalam. Harapkanlah. Itu sisi argumentasi alasan. Gitu ya. Jadi kalau kemudian sholat malamnya atau sholat tarawihnya 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hah, witirnya 3 dibelah 2. Nah gitu ya. 2 rakaat salam, kemudian terakhir 1 rakaat salam. Apa gitu? Barang. Mudah gini. Aye. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan batasan bilangan qiyamul lail. Beliau hanya mengatakan matna matna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Belum menegaskan kalau khawatir subuh berapa ya? Salat 1 rakaat. Difahami oleh sebagian ulama kita menunjukkan qiyamul lail itu tidak ada batas maksimal sholatnya. Ini minimal jelas 2 rakaat. Nah gitu ya. Tidak ada batas maksimalnya. Yang penting 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Kok khawatir subuh? 1. Sebagai witirnya. Paham enggak? Dengan riwayat ini. Dengan riwayat ini. Jadi kalau misalkan dia qiyamul lailnya bangun tengah malam dini hari, jam 1 dia bangun sholat ya. Sholat dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, telung jam sholat terus saya. Ini kira-kira berapa rakaat ini? Ya tergantung, kalau dia bacanya panjang ya 11 khatam. Tapi kalau orang-orang yang hafalannya enggak banyak kayak kita-kita ini, paling ya kulhu sekarang maksudnya gitu ya. Assalamualaikum. Itu mungkin bisa banyak itu 2 rakaat. Lagi. Itu mungkin sampai puluhan rakaat. Pertanyaannya adalah apakah pemahaman itu dibenarkan? Nah gitu ya. Apakah dibenarkan pemahaman itu? Jawabannya dibenarkan. Dikarenakan zahir hadisnya seperti itu. 2 rakaat salat, 2 rakaat salat, qiyamul subuh 1. Pertanyaan berikutnya, apakah pemahaman itu rajih? Apakah rajih? Dikuatkan. Oh, tidak. Langsung tidak. Tidak. Kenapa? Ada cerita dari Aisyah. Kenapa? Rasulullah salat malam baik dalam keadaan rumah tidak pernah lebih. Masya, mantap jawabannya. Nah, jawabannya apakah rajin? Kita mengatakan tidak rajin. Salah. Kalau yang ditanyakan pemahaman terhadap riwayat ini salah apakah tidak? Tidak, betul. Memang zahir riwayat yang tadi kita baca begitu, 2 rakaat salam, 2 2 2 2 2, qiyamul subuh 1. Apakah rajih? Demikian pemahamannya. Tidak. Loh kenapa? Dikarenakan disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tegas, yang paling tegas hadisnya Aisyah dalam Sahih Muslim. Rasul tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Baik yang mulai selama Ramadan atau di luar Ramadan. 4 rakaat, 4 rakaat. Jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya. Soal lagi 4 rakaat, jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya. Kemudian 3 rakaat. Nah, maka riwayat Aisyah inilah yang menerangkan tentang batasan, batasan maksimal rakaat yang mulai. tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, terus disebutkan dalam riwayat yang lainnya lagi, Rasul pernah 13 rakaat. Bagaimana itu? Tadi 11 katanya, terus sekarang 13. Jawabannya barakallahu fikum, kemungkinan yang pertama, Rasul pernah mengerjakan dua-duanya. 11 pernah, 13 juga pernah. Tapi yang paling sering 11. 13 dikerjakan menunjukkan boleh. Yang kedua, 13 ini dua rakaatnya adalah dua rakaat qabliyah subuh. 11 rakaat qiyamul lail, sementara dua rakaatnya itu dua rakaat qabliyah subuh. Disebutkan itu dari hadisnya Aisyah dalam Sahih Bukhari. Tegas. 13 rakaat, yang dua rakaat adalah dua rakaat qabliyah subuh. Dijadikan satu, 13. Ini jawabannya kedua. Ada riwayat seperti ini. Tapi kenyataannya adalah riwayat yang umum tidak dengan tegas mengatakan dua rakaat qabliyah subuh, 13 rakaat. Maka jawaban yang ketiga kata para ulama, beliau itu qiyamul lailnya 11 rakaat. Adapun yang dua kemungkinan. Mungkin itu adalah dua rakaat ba'diyah isya. Tolong ya, dua rakaat ba'diyah isya. Isya, ba'diyah isya dihitung dua. Terus qiyamul lailnya 11. Atau yang kedua, dua rakaat itu adalah rak'atani khafifatani qabla qiyamil lail. Dua rakaat ringan sebagai pembukaan sebelum qiyamul lail. Disebut dengan salat iftitah. Rakaatani khafifatani yaftatihu bihima qiyamul lail. Dua rakaat yang ringan beliau jadikan sebagai pembuka, sebagai iftitah sebelum qiyamul lail. Dan itu ada riwayat yang langsung dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka yang kedua itulah yang lebih mendekati. Intinya 11 pernah, 13 pernah. Ada riwayat yang lain yang dengan lafaz yang berbeda-beda difahami dengan pemahaman tadi. Mungkin 11 rakaat qiyamul lail, dua rakaatnya qabliyah subuh. Mungkin 11 rakaat qiyamul lail, dua rakaatnya ba'diyah isya. Mungkin qiyamul lail 11 rakaat, yang dua rakaatnya salat iftitah ringan sebagai mukaddimah pembukaan qiyamul lail. Intinya tetap pada hadisnya Aisyah, tidak lebih dari 11 rakaat. Dan akan disebutkan insyaallah pada hadis yang terakhir dalam bab ini. Sehingga hadis yang tadi kita baca, makna-makna itu menjelaskan tentang keyakinan. Adapun terkait dengan jumlah rakaat diterangkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallah. Nah, saya punya pertanyaan ini. Pak Gani. Panggil Pak Gani sekarang. Dia harus dimasyhurkan nama Pak Gani Abdul Rashid. Nah, gitu ya. Iya. Pak Gani. Sekarang kalau seandainya ada seseorang yang melaksanakan sholat malam qiyamul lail atau tarawih itu dikerjakan 21 rakaat, apakah dia terjatuh pada penyimpangan? Tanyaannya sudah mulai mengkerucut. Tidak, kenapa? Lewat siapa, Pak? Lewatnya siapa? Siapa Nabi yang mana, Pak? Umar bin Khattab, sanadnya gimana Pak? Iya, ada riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda pada masa kekhilafahan beliau. Beliau mengumpulkan kaum muslimin ketika qiyamul lail dalam satu imam. Sebelumnya mereka sendiri-sendiri. Melihat seperti itu kurang pas, maka dikumpulkan oleh sahabat Umar pada satu imam. Sampai sini sahih. Disebutkan dalam tambahan riwayat yang lain, ketika itu mereka mengerjakannya 21 rakaat. Yang ini Pak ya? Iya. Riwayat ini barakallahu fikum dihukumi oleh ulama kita dengan kebaikan sanaduhu baik. Di antara yang membaikkannya ialah Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau punya kitab khusus yang membahas masalah ini. Baik. Ternyata ada riwayat yang lain dari jalur yang lain, dari sahabat Umar juga. Sanadnya sahih, isnaduhu sahih. Ketika itu mengerjakannya 11 rakaat. Bukan 21. Riwayat yang kedua inilah yang menguatkan kita bahwasanya riwayat yang menyebutkan 21 dari sahabat Umar itu riwayat yang ganjil, bahasa hadisnya syadz, ganjil, dhaif, enggak diamalkan. Sementara yang sahih 11 mencocoki hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kembali kepada pertanyaan saya tadi, pertama Pak. Apakah kalau ada sebagian orang yang melaksanakan 21 rakaat dinyatakan telah menyimpang, mengamalkan sebuah penyimpangan? Bahasanya ngeri. Penyimpang. Wah, yang tadi sudah itu. Ini balik-balik mana ya gitu. Agak ini. Ini kali-kali mana ya ini? Mau nyari yang mana nih kira-kira ini ya? Agak ini. Wah, abstain nih. Kamu nggak bisa jadi. Biasa ngomong serba salah ya. Kenapa kok serba salah Pak? Tadi bilang sahih, mau bilang baik, ya apa ini? Kalau mau bilang baik, masa mengatakan mereka menyimpangan. Kira-kira gimana? Gimana Pak Udi? Tidak tahu. Nah, soalnya pertanyaannya agak serem gitu. Apakah sudah melaksanakan sebuah penyimpangan dengan mengerjakan 21 rakaat? Gimana Pak? Jangan Pak, jangan Pak. Kalau sebenarnya menyebutkan bahwa tidak ada pembatasan mengenai sampai berapa. Bukan saya yang ngomong, ada sebagian ulama yang memahami demikian. Nah, iya. Terus? Ya, makanya ya boleh aja, karena tidak ada pembatasan dalam hal ini berapa. Lo kan diterangkan tadi, itu pemahamannya tidak rojek. Kenapa ada hatinya air? Kalau sih tapi boleh. Sisi bolehnya dari mana? Ya tidak ada makanan boleh. Ya tidak boleh. Tapi menandakan boleh. Untuk mengatakan boleh dari mana? Karena ada hatinya air. Saya tegas mengatakan tidak lebih dari 11 rakaat. Anda mengatakan boleh lebih dari 11. Bahasa kasar. Berarti Anda menyelisih Rasulullah. Anda nyelisihi Rasul. Rasul tidak lebih dari 11. Loh Anda 21. Sisi bolehnya. Beliau mengalihkan pembicaraan. Padahal tadi saya bahasanya agak sedikit serem tadi. Dicarikan sama beliau. Pertanyaan saya tadi, apakah orang yang mengamalkan 21 dinyatakan sudah menyimpang amalannya? Beliau mengatakan malah boleh. Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Iya, nyimpang. Kenapa, Pak? menyelisih sunnahnya Rasul. Rasul tidak lebih dari 11 rakaat. Titik. Masya Allah. Kalau ada orang yang mengatakan lebih daripada itu, menyimpang. Masya Allah. Oh. Tegas nyare menyimpang. Gak sadar menyimpang dia. Ada yang sepakat atau ada yang lain pendapat? Gimana Pak Eka? Berat ini. Kenapa kamu menyimpang, Pak? Dua-dua saja. Dan itu tidak dibatas. Cuman memang kalau mau mengikuti Rasulullah yang sudah dibatasi, ya sebelas itu. Tapi tidak ada larangan untuk lebih dari sebelas. Jawaban. Iya, Pak. Tidak apa. Yang mengajarkan kita adalah beribadah kepada Rasul. Apa yang diajarkan? Jadi kalau di luar yang diajarkan Rasul, ini. 21 bukan contohkan sama Rasul. 21 tidak pernah contohkan sama Rasul. Ibadah harus nyontoh Rasul. Maka yang keluar dari zonanya Rasul dikatakan menyimpang. Gitu ya, Masya Allah. Nah ini kenapa saya angkat? Barakallahu fikum. Supaya kita bisa memahami dengan lebih ilmiah pembahasan-pembahasan yang diulas oleh para ulama, para fuqaha dalam buku-buku fikih mereka. Ini lagi mau disampaikan ngadat. Tadi sebutkan ada sebagian ulama kita, sebagian ulama memahami. Coba ya, pada hadis Ibnu Umar, makna-makna itu tidak menunjukkan pembatasan. Artinya silakan Anda berapapun sholatnya, yang penting dua rakaat. Wendernya satu. Kemudian mereka memahami bahwasannya hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha tidak lebih dari 11 rakaat. Itu amalnya Rasul. Contohnya Rasul. Cuma tadi itu. Yang dikatakan sama Ustaz yang ada tadi. Insyaallah. Di situ tidak ada penegasan pelarangan dari Rasulullah SAW untuk mengerjakan lebih dari 11. Aisyah hanya memberitakan perbuatannya Rasul tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak ada satu riwayat pun yang tegas menyatakan jangan lebih dari 11 rakaat. Mudah gini, Pak. Mana ya barakallahu fikum? Walaupun yang kita rajihkan itu adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan contoh amalannya Rasul tidak lebih dari 11. Namun dalam hal ini kita tidak diperbolehkan untuk menyatakan yang mengamalkan 21 itu menyimpang. Ingat bahasanya, menyimpang. Saya tidak mengatakan kurang afdol. Ini kurang afdol, iya. Kurang afdol. Karena yang afdol, yang ditunjukkan Rasul, 11. Yang saya tadi bahasakan, menyimpang. Ini bahasa agak afdol ini, Pak. Afdol ini, Pak. Gimana harusnya, Pak? Tidak afdol, itu lagi harusnya. Lain. Kata-kata kurang afdol itu bukan berarti dia menyimpang. Gitu loh, Pak. Dia tidak mengerjakan akhbal. Itu bukan berarti menyimpang. Tapi kalau sudah dia dikatakan menyimpang, itu pelanggaran besar. Bahasanya kan menyimpang. Dalam kurung, baca, bi'ah. Gitu loh, Pak. Nah, arakallah itu. Kita mengatakan tidak bisa kita mengatakan menyimpang. Kenapa? Yang pertama tadi. Itu pendapat sebagian ulama kita semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Yang kedua tadi, keumuman hadis Abdul bin Umar. Yang ketiga, tidak ada penegasan larangan langsung dari Rasul lebih dari 11. Ingat yang saya garis atas ini sekarang ialah menyimpang. Tapi diingat ya, yang kita rajihkan dengan argumentasi yang meyakinkan dengan kedudukan yang sangat sahih dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala tidak lebih dari 11 rakaat. Itu yang kita amalkan, itu yang kita kerjakan, yang afdal, yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ada orang yang mengamalkan 21, ya sudah, kita kasih tausiah, kita sampaikan ilmu, nerima alhamdulillah. Kalau tidak, dia lebih mantap dengan pendapat ulama yang terdekat, ya sudah. Gimana lagi? Tidak bisa kita mengatakan dengan tegas itu menyimpang. Dalam amalnya sebagian ulama kita, bahkan ada yang sampai mengamalkan 61 rakaat. Tidak cuma 21, 61. Itu dari keterangan para tokoh yang ada, diadakan sensus begitu. Itu ternyata maksimal yang pernah dikerjakan oleh sebagian ulama yang berpendapat yang pendapat tadi sampai 61 rakaat. Tadi paham ya? Maka di sini harus dibiasakan di kalangan kaum muslimin dalam perkara seperti ini untuk tidak saling serang. Itu yang pertama. Tapi saling menjelaskan. Maka yang mengamalkan 21, tolong jangan ta'asub dengan 21-nya. Bukan sekali-kali mengamalkan yang 11. Bukan sekali-kali. Bukan kemudian beralih kepada yang 11. Gitu. Kalau sekali-kali 21, tidak ada masalah bagi mereka. Ada. Allahumma musta'an. Dikarenakan babnya bab fiqih para ulama, kemudian juga khilafnya para ulama, dan juga dikarenakan pemahaman mereka tentang hadisnya Rasulullah SAW, sehingga untuk menyatakan menyimpang itu agak berat. Agak berat. Walaupun kita merujukkan pendapat yang mengatakan 11, yang kita amalkan 11, yang kita dakwahkan ke orang lain 11. Lanjut. Mempertahankan yang afdal apa yang menyimpang tadi? Yang 21. Hah? Mereka yang mengerjakan 21 rakaat. Tapi mereka mengerjakan 21 rakaat itu hanya pada waktu tarawih. Salat malamnya enggak. Gitu bang amalnya. Ada yang 21 ketika terawih aja. Kalau pas selain terawih berapa? Nah, itu sih ya. Itu pembahasan bab yang berikutnya. Apa ada bab yang berikutnya? Bagaimana kalau ada orang yang mengkhususkan 21 terus tidak pernah mau mengerjakan 11? Itu pembahasan lain lagi. Nanti kan dinasihatkan kok 11 rakaat yang sering itu, kadang-kadang 21. Nah, untuk toleransi dengan pendapat sebagian ulama tadi. Atau saya yakin yang 21 kok ya sudah 21. Tapi kadang-kadang 11 rakaat cari yang afdol. Gitu loh, supaya ngerti, umat itu ngerti, enggak 21, tapi 11 yang contohnya Rasul itu. Kalau sampai dia ngatakan ta'asub tadi, fanatik dengan angka 21, nah itu babnya berbeda lagi, bisa menjurus ke arah sana. Nah, itu kan ya per orang atau per kasus gitu ya. Tapi secara umum, ketika ada orang yang mengamalkan 21, enggak mungkin dengan serta merta kita mengatakan menyimpang itu orang. Menyimpang. Hah? Bid'ah. Bid'ah. Susah, Pak. Barakallah. Gitu ya. Nah, ketika ada pelebaran masalah, lebih mengkerucut, kok ada perkara-perkara yang memberatkan? Nah, mungkin. Itu loh, Pak. Awas loh. Ini entar lagi bid'ah loh ini. Itu mungkin. Ini langsung enggak. Lanjut. Diteruskan dulu Pak pertanyaan ini. Hah? Dihafal sama dulu aja ya. Baru kita cek pertanyaan insya Allah. Tenang, masih jam setengah 6, setengah jam lagi insya Allah. Ayyib. Masih pada hadis yang tadi kita bacakan. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma disebutkan oleh Rasul di sini, fa idza khasyya ahadukum subha shalla wahida. Kalau dia khawatir subuh, maka sholat satu rakaat menjadi witir apa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita bolehnya sholat qiyamul lail kurang dari 11. Paham ya? Jadi kita sholat sangat bangun setengah 4 ini. Setengah 4 wudhu segala macam persiapan, kan enggak lama mau azan ya. Sholat kita dorokat salam, dorokat salam. Rokat yang ke-6 sudah kiroahnya kok sudah taruh namanya tarhim. Tarhim ini enggak lama lagi mau azan subuh. Saya teruskan yang berikutnya. Kayaknya enggak bakal terkejar. Karena khawatir, maka dia mendapatkan 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak mungkin. Sudah mau subuh ini, maka ditutup dengan 1 rakaat witir. Sebagai witir dari apa yang telah dia kerjakan. Amsal ya, itu diperbolehkan. Berarti boleh kurang dari 11. Bahkan sebagian ulama berhujjah dengan riwayat ini, menunjukkan bolehnya qiyamul lail itu dengan satu rakaat saja walaupun tidak takut subuh. Wahidah. Ya wis. Bangun setengah 4, wudu, nafas, rakaat salam selesai. Itu dikuatkan dengan riwayat yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasul tegas menyatakan demikian. Yang mau sholat 1 silakan, yang 3 silakan, yang 5 silakan, yang 7 silakan, yang 9 silakan, yang 11 silakan. Tegas riwayatnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Barakallahu. Nah, jadi ya, intinya katanya Rasul, ij'alu akhir sholatikum billaili witra. Jadikanlah sholat akhir sholat malam kalian adalah witir. Yang penting terakhirnya adalah witir. Saya mau tanya nih, di benak saya ada sebuah pertanyaan ini. Insyaallah. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk sholat malam di awal malam ba'da isya 4 rakaat, kemudian dia bangun di akhir malam meneruskan qiyamul lailnya ditutup dengan witir? Kapan insyaallah? Pertanyaannya ini, jawabannya antum. Tapi paham yang saya tanya. Jadi dia habis sholat isya, badai isya, dah bangun, niat dia mulai 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dapat 4, tidur dia. Bangun jam 3, 4, teruskan lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, witir 11. Apakah diperbolehkan? Ah, antum yang jawab. Antum, Mas. Mas. Duh, noleh. Duh, noleh. Duh. Ya, jawab. Ayo. Boleh apa enggak? Hah? Enggak tahu juga. Wallahu a'lam juga. Iya. Ya sudah, abahnya saya jawab. Gimana, Pak? Kerjaan sore boleh. Hah? Boleh kerjaan sore. Di awal malam. Terus? Enggak, dengan cara tadi dipotong begitu. di awal malam 4 rakaat. Terus nanti di akhir malam sempurnakan sampai selesai witir. Boleh? Boleh, Pak. Kenapa kok boleh? Karena tidak keluar dari malam tadi. Yang pertama dikarenakan masih dalam waktunya. Hari ringkas pembahasan para ulama terkait dengan awal waktu qiyamul lail itu pada isya. Akhirnya ialah terbitnya fajar shadiq. Masya Allah. Dan juga dengan riwayat ini, jadikanlah akhir salat malam kalian adalah witir. Nah, sehingga di awal 4 putus, nah, akhir malam teruskan khatam, enggak ada masalah. Itu mukadimah Pak pertanyaannya, Pak. Inti pertanyaannya berikut ini. Itu sih betul loncatan, Pak. Inti pertanyaan saya adalah bagaimana ketika ada orang yang sholat 2 rakaat salam di awal malam pada isya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat witir, 1 rakaat ganjil witir, 5 itu di akhir malam dia bangun, apakah boleh bagi dia menyempurnakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam supaya 11 rakaat? Nah, Pak Darakutni yang jawab. Boleh. Kenapa kok boleh? Macam lupa pernah mendengarkan riwayat. Boleh, Pak. Yang betul aja, Pak. Riwayat yang mana itu, Pak? Lain lupa dengan yang tadi. Iya. Tadi kan dua rakaat salam tidur. Ini dua rakaat salam satu rakaat ganjil. 5 tidur. Ah. Iya. Ya bisa jawab kata. Oh, sih, Mbah. Monggo, Mbah. Jangan, Mbah. Yang pertama, atas dasar dalil apa salat yang disebutkan tadi? Witirnya di depan, kemudian di samping. Si. Itu tadi jangan tanya lagi, Pak, artinya. Si. Saya tadi menggambarkan sebuah kaifiah salat gitu loh, Pak. Itu boleh atau tidak? Jawabannya? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa, Pak? Karena setelah salat witir itu menurut pemahaman saya sebelum ini itu memang tidak salat lagi. Snotop, Pak. Tutup pintunya sudah. Blek gitu ya. Salah satu rakaat itu berarti sudah selesai. Maka enggak boleh dengan cara seperti itu. Enggak boleh. Berarti kalau sudah 5 rakaat ya sudah. Tengah malam enggak mungkin dia teruskan jadi 11 rakaat gitu ya. Masyaallah. Dalilnya, Pak. Dalil. Masyaallah. Kira-kira dalilnya apa itu? Zubair. Duh, malah boleh dari ya. Kenapa kok boleh? Di awalnya witir, terus dia yang cepat lagi. Yang kedua ini tak boleh witir, tapi itu terkadang. Jadi misalnya tadi 5, 6. Ya benar, itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6. Total semuanya 11. Kayak gitu. Dengan niat apa itu 6 rakaat itu? Antum itu salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat dengan niat apa itu? Salat lain. Yang penting enggak. Berarti antum menjadikan qiyamul lail Anda ujungnya itu genap, tidak ganjil. Nah, gitu, Pak ya. Tadi kan akhirnya kan diakhiri dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat. Genap. Saya buka, katanya orang dulu, Pak ya. Saya buka salatmu, turun tutup. Nah, iya kan. Nah. Bukan, itu diniatkan untuk qiyamul lail atau diniatkan untuk yang lain? Yang kita bahas sekarang itu qiyamul lail. Jadi kaifiyah tadi itu sama-sama dengan niat qiyamul lail. dua rakaat salam, satu rakaat ganjil di awal malam, tidur, bangun setelah itu, dua rakaat salam, dua rakaat salam, enam genap. Dengan keikhlasan seperti itu boleh atau tidak? Dalilnya pak? Nah, asal boleh, nggak boleh gitu. Dengar saja tapi lupa. Oh doa. Gimana mereka? Mereka duduknya sudah siap untuk nerangkan ini. Contoh, kalau salah. Nanti Rasulullah itu pernah mengatakan kepada dua sahabat Umar dan Abu Bakar, ketika Umar menjalankan sholat witir setelah sholat isya, dan kemudian Abu Bakar mengakhiri sholatnya di akhir malam, keduanya dibenarkan. Disebutkan bahwa Umar adalah, dikatakan oleh Rasulullah, adalah orang yang sangat berhati-hati karena khawatir nanti tidak bisa menjalankan sholat, khawatir tertidur sampai akhir malam. Sementara bahkan disebut adalah orang yang sabar, taat dan sebagainya. Dengan alasan itu insya Allah tadi itu dibolehkan, tapi yang penting dalam satu malam itu tidak ada dua witir. Dua witir itu maksudnya ganjil itu tidak boleh dibolehkan. Tapi karena ini genap, maka karena yang di depan itu sudah ganjil, tidak boleh lagi diganjilkan. Boleh asal genap. Genap kan? Masa. Insya Allah lagi. Ini penjabaran pendapatnya Zubair. Gitu Ber ya? Iya. Pendapat saya. Masya Allah. Sebentar. Itu alasan yang Masya Allah ya. Luar biasa. Sekarang perhatikan baik-baik hadis yang tadi kita baca. Tadi lo, saya ngasih pertanyaan itu nggak bakal keluar dari yang tadi kita bahas. Rasul mengatakan di sini, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu adalah witir. Gimana mereka? Dengan keifiah yang saya bawakan tadi, berarti ketika di akhir malam dia mengerjakan dua rakaat salam, enam rakaat itu genap. Berarti dia tidak mengamalkan sabda Rasul ini, tidak menjadikan penutup dia mulainya witir. Berarti? Loh kok diem. Berarti barakallahu fikum, kaifiah seperti itu enggak dibenarkan. Dari hadis yang tadi kita baca, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra, seperti yang digambarkan Mbah tadi. Kalau sudah witir, nutup. Paham ya? Terkait dengan awal malam, akhir malam itu kan terkait dengan waktu pelaksanaan. Memang qiyam mulai dari mulai awal waktu fajar isya sampai fajar shadiq, enggak ada masalah. Mau dilanjut atau mau dipisah dengan tidur enggak ada masalah. Tapi terkait dengan kaifiah, ujung salatnya harus witir. Maka ketika ada orang yang mengerjakan dua rakaat salam, kemudian satu rakaat salam, berarti dia telah mengakhiri qiyam mulainya. Diterangkan tadi kan boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Nutup, blek. Sudah, akhir. Ya itu, dia mulainya. Dia, terakhir sudah. Janji. Maka ketika dia bangun di akhir malam, maka sudah tidak ada lagi dia mulai bagi dia. Apalagi kok kemudian dua rakaat salam, kemudian dua rakaat salam, satu witir, 7 ganjil begitu ya, tambah dilarang lagi. Kenapa? Ada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, hadis dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari sahabat Talak bin Ali, Rasul mengatakan, la witrani fi lailatin, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Sebagian pihak memahami boleh, yang penting jangan dua witir, satu witir saja. Kita mengatakan itu pemahaman yang benar, tapi tidak rajih. Lalu kenapa? Ada riwayat ini, ija'alu akhira salatikum bil laili witra. Gitu Pak ya? Iya, betul memang. Yang penting jangan dua witir. Tapi ingat, ada lagi satu riwayat ini, hadis Ibnu Umar, jadikanlah akhir salat malam kalian witir. Ada witir, plak, nutup. Dan nutup, tidak mungkin dibongkar lagi. Bongkarnya nanti malam berikutnya. Ada kalau nah, gitu Pak ya. Dari situlah diambil faedah oleh sebagian ulama kita. Kalau dia kepingin bangun malam lagi, maka di awal malam dibuka, alias genap. Jangan diwitir, tapi genap. Dua rakaat salam, genap. Itu masih buka itu, belum ujung. Ketika dia di akhir malam bangun, neruskan lagi. Dua rakaat salam, tutup dengan witir. Lek. Barakallahu fikum. Paham, Mer? Kalau witir terus mau salat lagi. Itu belain lagi pembahasannya. Yang dibahas sekarang qiyamul lail. Sekarang di luar qiyamul lail, apakah itu pertanyaannya? Apakah orang yang sudah qiyamul lail, misalkan di awal malam, boleh bagi dia ketika bangun di akhir malam untuk salat yang lain? Jawabannya boleh, umpamanya ada salat ba'dal wudu, ada istikharah. Ada kalau misalkan dia masuk ke masjid tahiyatul masjid. Enggak ada masalah dengan niatan-niatan tadi maksudnya. Gimana? Enggak ada kaitan dengan qiyamul lail tadi. Gerbongnya udah pisah gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab, waktunya enggak memungkinkan ini. Hadis yang berikutnya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Fadhal ya Ahmad. Ada pertanyaan? Yang afdal kalau kita pas ya, di Masjidil Haram di bulan Ramadan maupun di Masjid Nabawi. Itu kalau kita pengen yang afdal itu gimana Ustaz? Iya, masyaallah. Tadi belum berkelebat di benak saya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Insyaallah sekian saya. Iya, Masjid Nabawi. Masyaallah. Yang pertama yang harus saya jelaskan kepada antum, makanya saya katakan susah untuk mengatakan jika antum menyimpang tadi Pak. Jadi harus saya tambahkan sekarang ini. Di antara para ulama kita dan para masyayikhuna di zaman sekarang ini yang berpendapat 21 itu rata-rata ulama Saudi. Dan bukan ulama, sebagai ulama besar di kalangan Saudi. Dan dijadikan sebagai sebuah keputusan pemerintah untuk dua haram ini. Haramul Makki, Haramul Madani, 21. Berlebih memberatkan kita untuk mengatakan menyimpang. Apa ya? Itu pendapat sebagian ulama kita. Jadi Anda harus paham, pendapat ulama Saudi di sana 21. Kayak pertanyaan beliau, gimana caranya yang afdal itu? Barakallahu. Saya terus terang belum pernah mengalami Ramadan di sana. Jadi belum merasakan qiyamul lail di sana. Cuman berita yang terdengar dari saya, ada pelaksanaan 11 rakaat di akhir malam. Jadi di awal malam 21, nanti di akhir malam ada qiyamul lail lagi 11 rakaat. Betul begitu? Enggak ada. Tahu belum itu begitu cuma itu yang disampaikan kepada saya oleh sebagian ustaz yang pernah kesana. Jadi ketika di awal malam pada isya ngobrol dia nyampainya begitu, tegur sama yang lain, salat. Nah, nanti di akhir malam yang 11 rakaat ya, silakan. Bisa gitu. Kalau misalkan diadakan dua seperti itu di awal malam 21, kemudian di akhir malam 11, ya, yang awal di akhir malam 11. Kalau pelaksanaannya di sana itu insya Allah 12 di awal, 11 di akhir. 12 belum dikitu. Oh gitu ya? Gitu. Oh enggak pernah ya? Ya udah pernah? Kalau saya mengalami 8 di awal. Di awal 8, pengamalan surat yang 12 itu surat. Oh begitu. Ganjil, ya. Jadi yang dimaksudkan 21 itu total seluruhnya. Iya. Ataukah di awal itu 21? Enggak pernah. Enggak pernah langsung 21 di awal malam enggak pernah. Loh, pandai silak-lak. Ini pernah kalau ke sana? Bisa. Di situ imamnya dua. Ya kalau TV kan mungkin live, mungkin enggak live. Jangan-jangan pas satu enggak live. Ya pernah ke sana aja gitu. Kalian yang pernah ngalami. Gitu ya. Saya pernah ngalami, saya tinggal di Riyadh. Saya tinggal di Riyadh dan Ramadan, mengalami Ramadan beberapa kali gitu. Kali. Kalau di masjid kan serentak, Saudi kan beda. Kalau dilihat itu Ramadan pertama sampai hari ke-20 itu 11 kali. Oh gitu. Tutup langsung. Paham. Tidak ada lagi sholat. Tapi kalau yang 10 hari terakhir itu ada 2. Semua di masjid yang kecil pun di masjid begitu, kampung-kampung ya. Jadi awalnya malam itu 8, iya. Saya itu tengah malam setelah jam 12 itu ada lagi. Yang dialami sama antum awal 12 nggak pakai witir, ini teruskan di akhir malam 11 tutup witir. Ya kalau gitu saya kalau demikian ke kasusnya antum pilih akhir malam. Sampai selesai. Sampai selesai itu seperti sholat. Nah, jawabannya gampang. Saya mau tanya sama antum, yang akhir malam itu sendiri-sendiri ataukah sama imam juga? Yang akhir malamnya sebelah tadi. Ya sudah, kalau selesai, itu imamnya antum. Maka antum juga mendapatkan pahala tadi semalam suntuk pahala. Anak pikir akhir malam sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, akalnya di awal malam antum 8 rakaat antum selesaikan witir sendiri. Tapi kalau dengan catatan dia ada pemenggalan seperti itu, enak ambil akhir malam. Maka anda mendapatkan 11 rakaat sesuai dengan sunnahnya Rasul dan bersama dengan imam. Dapat pahala tadi. Wallahu taala alam bisawab. Sudah ada. Sudah ada. Jazakallah. Allah yang berarti itu mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Meneruskan pembahasan yang mulai Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.